Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jal wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca hadis yang ke-41. Pada hadis tersebut, ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah mengambil faidah bahwa apapun yang diperbuat oleh diri kita, apakah dengan meminjam, menyewa, mengambil harta milik orang lain, maka kita sendiri yang harus mengembalikannya. Terakhir kemarin terkait dengan luqathah, temuan yang harus diumumkan selama 1 tahun. Apabila selama masa pengumuman itu tidak ada yang mengakui, tidak ada yang mengaku bahwa temuan itu milik dia, maka sudah lewat 1 tahun, jadi milik orang yang menemukannya. Kalau sudah lewat 1 tahun dan ternyata ada yang memilikinya, datang pemiliknya kemudian menyebutkan ciri-cirinya, maka disitu dirinci oleh beliau. Kalau masih ada maka dikembalikan, kalau sudah tidak ada maka harus dijamin untuk dikembalikan. Akan tetapi kalau barangnya sudah tidak ada atau rusak, ya, sebelum masa satu tahun karena tidak disengaja, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Ikhtifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk hadis berikutnya, hadis yang ke-42. Qala rahimahullah al-hadithu thani wal-arba'un, hadis yang ke-42. An Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma qala qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuksam. Fa idza waqa'atil hududu wa surifatit turuqu fala syuf'ata. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menentukan syuf'ah. Nah, syuf'ah adalah hak untuk membeli sesuatu yang dimiliki bersama. Hak untuk membeli sesuatu yang dimiliki bersama, ini namanya syuf'ah. Hak pertama untuk membeli. Insyaallah nanti jelas dalam penjelasan dari Syekh rahimahullah. Fi kulli ma lam yuksam. Ya Allah. Dalam segala sesuatu yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hududu, kalau sudah jelas batasan-batasannya, wasurifatit turuku, dan sudah ada jalan pemisahnya, fala syuf'ata, maka tidak ada syuf'ah. Rawahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui dalam masalah syuf'ah ini ada perselisihan para ulama rahimahumullah dalam sebagian sisinya. Nah, adapun pensyariatannya ini sepakat dalam agama Islam ada yang disebut dengan syuf'ah. Tetapi dalam beberapa kondisi para ulama berbeda pendapat. Empat paragraf pertama sebagai penjelasan dari Asy-Syaikh rahimahullah, empat fakrah pertama itu menjelaskan pendapat yang pertama. Kemudian dua paragraf berikutnya atau tiga paragraf berikutnya ini menjelaskan pendapat yang kedua. Nah, jadi dari empat fakroh pertama itu menjelaskan pendapat pertama. Tapi kita lihat ya. Nah, tentang syuf'ah. Nah, hak untuk membeli. Nah, sebagai orang pertama yang membeli dari barang yang dimiliki bersama, itu namanya syuf'ah. Qala rahimahullah, yu'khadhu min hadzal hadithi ahkamu syuf'ati kulluha Diambil dari hadis ini hukum-hukum terkait syuf'ah seluruhnya. Hukum terkait syuf'ah ada di sini. Wama fihi syuf'atu, wama fihi syuf'atun, dan barang-barang yang akan terjadi syuf'ah, wama la syuf'ata fihi, dan barang-barang yang tidak ada istilah syuf'ah terkait barang tadi. Jadi dalam hadis ini menjelaskan itu semuanya. Ya. Ini pendapat pertama ya. Baik. Wa syuf'atu innama hiya fil amwal al mushtarakah. Yang namanya syuf'ah, ya, hak beli itu terjadi, ya, pada harta yang dimiliki bersama. Ada dua orang, ya, beli motor, ya. Berapa? 12 juta, aduh mahal. 6 juta saya punya, ya. Kemudian tetangganya bilang lagi, loh, saya juga punya 6 juta, beli aja yuk, biar jadi milik kita berdua, jadi dipakai oleh berdua. Nah, oke, beli aja yuk, beli, murah kok. Nah, jadi motor itu milik berdua, ya. Ketika salah satunya mau menjual, saya sudah gak butuh lagi motornya. Nah, haknya itu dijual kepada temannya, jangan kepada orang lain dijualnya. Nah, ini namanya apa? Syuf'ah, ya. Nah, apapun bentuknya, ya. Maka wahiya kismani aqarun wa ghairuhu. Syuf'ah itu akan terjadi pada dua bentuk. Apakah barangnya itu akor, barang-barang yang tidak bisa dipindah-pindah, rumah, tanah, ya, atau jalan kadang. Nah, fulan beli tanah, kita gak ada jalan nih, Parwan, ya, kamu 2 meter, saya juga 2 meter ngasih. Tapi ini kan jalan kita berdua supaya samping rumah ada jalan gitu. Boleh? Oh, boleh lah. Ya, ini jalan milik berdua. Nah, nanti ketika dijual, nah itu nanti insya Allah dijelaskan oleh beliau. Baik. Fa'asbata fi hadzal hadits, fi hadzal haditsi asyuf'atu fil aqar. Maka terlihatnya dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasalam menetapkan adanya syuf'ah pada barang-barang yang aqar, ya, tidak bisa dipindah. Karena tadi akor wa ghairuh, ya, barang yang bisa dipindah dan barang yang bisa dipindah. Ini syuf'ah. Dalam hadis ini pendapat pertama bahwa menyebutkan, ya, syuf'ah itu terjadi pada barang-barang yang tidak bisa dipindah. Wadalla ala anna ghairal aqar la syuf'ata fihi. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kalau barangnya itu ghair aqar, ya, artinya barangnya bisa dipindah-pindah, ya, la syuf'ata fihi, tidak ada syuf'ah. Jadi kalau dimiliki bersama, Naam. Taib. Barangnya bisa berpindah-pindah, dipakai fulan gitu. Itu enggak ada syuf'ah. Mau dijual ya separoh lagi, jual ke siapa aja boleh. Terserah. Nah, gitu. Taib. Fasyarikatu fil hayawanat wal asasat wan nuqud wa jami'al mankulat la syuf'ata fihi, la syuf'ata fiha. Maka ini pendapat pertama. Sekali lagi, ketika dimiliki bersama ya pada hewan-hewan atau perabot-perabot ya, uang kok bisa? Emang uang bisa dijual? Ya, uang bisa tukar. Ya, tukar itu jual. Ya. Nah, dolar dengan rupiah. Ini dolar punya berdua, nah gitu. Si fulan dijual. Nah, satu pihak mau menjualnya, nah gitu. Wa jami'al mankulat, dan segala sesuatu yang bisa dipindah-pindah, fala syuf'ata fiha. Maka enggak ada syuf'ahnya. Idza ba'a ahaduhuma nasiba minha. Apabila salah satu pihaknya menjual bagian dia. Ya. Wa amal aqarat, adapun barang-barang yang tidak bisa dipindah-pindah, fa idza ufrizat wahuddidat alhududu, apabila sudah ya dipisahkan, wahuddidat sudah diberi batasan-batasan, ya ini punya kamu, ini punya saya. Nah, wasurifat at-turuq, dan sudah ada jalan pemisah. Waqtaro kullu minasyarikain nasibahu, dan setiap dua orang yang kerjasama tadi atau milik bersama tadi ya sudah memilih bagian untuk mereka masing-masing, fala syuf'ata fiha, maka tidak ada syuf'ah lagi. Sudah jelas bagian-bagiannya, punya kamu sekian, punya saya sekian. Oh, saya mau dijual aja lah. Ya, terserah. Nah, mau jual ke si fulan. Ya. Mau jual ke si fulan. Nah, saya tidak mau jual ke kamu. Nah, terserah kalau seperti itu. Ya. Kama huwa nasal hadis, li'annahu yusiru hina idzin jaron, sebagaimana tercantum dalam hadis itu, karena kalau sudah jelas bagian-bagiannya itu menjadi jaron, bukan milik bersama lagi tapi menjadi tetanggaan. Ini punya kamu, ini punya saya, batasannya ini. Jadi tetanggaan apapun barangnya, ya. Wal jar la syuf'ata lahu ala jarihi. Ya, kalau sudah misah kayak gitu, ya, seorang tetangga tidak bisa mengharuskan menjual ke tetangganya. Bebas. Ya. Amma idza lam tuhaddal hududu wa lam yusarrif at-turuq, adapun ketika belum jelas batasan-batasannya, ya, belum ada jalan keluarnya, punya siapa punya siapanya sekian sekiannya. Thumma ba'a ahaduhum nasibahu, dengan ketidakjelasannya itu dia jual bagian dia. Falis syariki aw syuraka albaqina syuf'ah asyuf'atu, maka ya, bagi orang yang satunya lagi, ya, dari sisa yang telah dia jual itu dia memiliki hak syuf'ah. Ya, dia memiliki hak syuf'ah. Si fulan sudah menjual padahal milik barang bersama, dijual ke si fulan. Loh, kok dijual ke si fulan? Nah, dia punya hak syuf'ah. Bi an ya'khudhuhu bi tsamani alladhi waqa'a 'alaihi al-'aqdu kullun 'ala qadri mulkihi. Dia ambil uangnya, ya, bisaman, dia ambil harganya, kemudian dia kembalikan kepada orang yang membelinya. Gak bisa, ya, itu barang milik berdua. Nah, bisa seperti itu, punya hak. Sini uangnya, nah, mana yang belinya? Nih punya kamu uangnya. Nah, jadi itu milik berdua barangnya, milik saya dengan dia. Nah, namanya apa? Syuf'ah. Kullu ala qadri mulki. Itu semuanya, ya, sesuai dengan kadar kepemilikannya. Taib, ini pendapat pertama, ya. Taib. Kemudian beliau menyebutkan pendapat yang kedua. Wadhahirul hadis. Tapi dari zahir hadis ini, annahu la farqa bainal aqar alladhi tumkinu kismatuhu walladhi la tumkinu wa hadha huwa sahihu. Kata beliau, zahir dari hadis ini bahwa tidak dibeda-bedakan apakah barangnya itu, ya, tidak bisa dipindah-pindah atau bisa dipindah-pindah. Dan ini pendapat yang benar. Jadi syuf'ah itu berlaku kepada apa saja yang dimiliki berdua. Ya. Ini santri sering, ya, kayak gini. Nah, apapun barangnya, ya. Apapun barangnya, beli tip ek. Ya. Berdua yuk. Apapun barangnya, ya. Nah, wah, nggak punya duit, jual aja tipek yang beli barangan itu, ya, ke si fulan. Nah, antum nanti bisa pakai tipek itu tuh. Nah, ini uangnya, saya jual tanpa sepengetahuan, ya, yang pertama. Nah, ini nggak boleh. Ya, si fulan yang berhak untuk membelinya karena milik berdua. Ya, punya syuf'ah, punya hak untuk membeli, ya, pertama kalinya. Nah, ketika ditawarkan kepada orang lain, nah, berhak untuk mencekal. Loh, jangan ditawarkan ke dia, ya, kan milik berdua, sama saya saja dibelinya. Enggak, saya mau jual kepada orang lain. Oh, enggak boleh, ya. Padahal temannya bisa membayarnya, ya, enggak boleh. Punya hak syuf'ah. Baik. Jadi yang benar, kata beliau, ini tidak dibeda-bedakan. Nah, walaupun ada kalimat fi kulli ma lam yuksam, ya, li annal hikmata fi syuf'ati, karena hikmah dan tujuan adanya syuf'ah, wahiya izalatu dharari anis syarik. Tujuannya itu adalah menghilangkan mudharat kepada pemilik yang lainnya. Ya. Supaya tidak ada mudharat kepada pemilik yang lainnya. Nah. Dua orang punya barang. Ini milik berdua. Ya, aduh, enggak punya duit nih. Jual ke si fulan saja, cepat kalau ke si fulan. Cepat cair. Kalau ke si fulan ini, wah, lama. Padahal punya berdua, ya. Dijual kepada pemilik temannya itu yang kerja sama, lama bayarnya. Nah, akhirnya dijual kepada si fulan orang lain. Ternyata si fulan itu, ya, orangnya tidak bagus, jelek akhlaknya atau semisalnya. Ya. Atau suka seenaknya pakai barang. Taib. Enggak boleh. Nah, di situ ada hak syuf'ah. Nah. Jadi, apapun barangnya ya, ketika dimiliki berdua, maka di antara dua orang itu memiliki hak syuf'ah kalau salah satunya ingin menjualnya. Nah, karena tadi hikmah syuf'ah itu menghilangkan dharar ya dari ya, orang yang kerjasama tadi. Ya, maujudatun finnau'ain, dan itu bisa terjadi pada dua bentuknya, apakah barangnya bisa dipindah atau tidak. Ya, apakah itu bentuknya rumah atau bentuknya kendaraan ataupun bentuknya barang. Ya. Wal haditsu amun, sedangkan hadis yang dibaca tadi ya, hadis yang kita baca di nomor 42 ini ya, Rasul menyabdakannya umum ya, fi kulli malam yuksam, bebas ya. Nah, wa amma mastadalla bihi ala tafriqi bainan nau'aini fa dha'ifun. Adapun nah, sebagian para ulama yang berdalil ya dengan hadis ini bahwa adanya perbedaan antara dua jenis itu ya, antara barang yang bisa dipindah-pindah dan yang tidak, fa dha'ifun, maka itu pendapat yang lemah. Ya. Taib. Qala rahimahumullah. Qala rahimahullahu taala, kemudian beliau melanjutkan. Wa ikhtalafal ulama fi syuf'atil jar ala jarihi. Yang terjadi perselisihan ulama itu ya, dalam masalah syuf'ah ini adalah ketika terjadi syuf'ah di antara dua tetangga, dua orang yang bertetangga. Idza kana bainahuma haqqun min huquqil mulkain qatariqin mushtarak au bi'rin au nahwihima. Apabila di antara kedua tetangga tersebut, kedua orang yang bertetangga ya, ya, dia memiliki hak kepemilikan ya, keduanya punya hak kepemilikan seperti kepemilikan jalan ya, jalannya punya berdua. Nah, jembatan milik berdua. Nah, ini sering terjadi ya. Atau ya, sumur milik berdua atau yang semisalnya ya, banyak ya, disebutkan di sini jalan sama sumur. Nah, tapi hakikatnya banyak ya, ada jembatan kadang, nah atau musola ya, tempat sholat milik berdua, nah gitu ya, nah, di tanah milik berdua juga. Nah, bangunannya berdua dibangunnya. Tapi surat tanahnya cuman dua, enggak tiga. Nah, gitu. Ya. Misal ya. Dalam masalah ini yang berbeda pendapat di karangan para ulama. Faminhum, pendapat pertama, min aujaba syuf'ati fi hadha an-naw. Pendapat para ulama yang pertama, yang paling wajib adanya syuf'ah dalam perkara seperti ini. Ini pendapat pertama, paling wajib. Ya, wajib ada syuf'ah di situ. Ya, ketika tetangganya mau menjual tanah dengan ukuran sekian-sekian, ternyata termasuk jalan, itu harus dijualnya ke tetangga terlebih dahulu, ya, yang memiliki jalan bersama itu. Enggak boleh kepada yang lain, tapi harus kepada tetangganya terlebih dahulu. Ya, tawarkan dulu gitu. Dia punya syuf'ah, dia punya hak beli pertama kali. Kenapa? Tanah dia itu, ya, nah, yang mau dijual itu suratnya termasuk jalan yang milik berdua itu. Nah, ini hak tetangga punya hak syuf'ah, ya. Nah, jadi jangan asal jual. Itu. Ketika sudah dijual, kemudian tetangganya nuntut, loh, itu jalan milik berdua, enggak rela dijual ke si fulan, ya. Nanti si fulan itu akan nanti mungkin bikin benteng, kemudian uangnya banyak, bikin jembatan lebih gede lagi buat dia, nanti saya mau lewat mana? Gak bisa lewat. Masa cuma semeter jalan? Gak bisa lewat nanti. Gak bisa, gak mau. Nah, berhak untuk apa? Sini uangnya, kembalikan ke si fulan, saya beli nanti. Nah, gitu. Berhak. Ya. Nah, karena punya hak apa? Syuf'ah. Baik. Kama huwa al-masyhur min madhhabil Imam Ahmad. Jadi kalau kondisinya tadi jalan atau apa? Sumur, jembatan. Ini pendapat Imam Ahmad, inilah ternyata yang paling wajib untuk terjadi syuf'ah. Wa minhum, di antara mereka, man asbata syuf'atu lil jar mutlaqan. Ya. Di antara para ulama ada yang menetapkan syuf'ah kepada tetangga secara mutlak. Ya, jadi enggak ada yang lebih wajib, enggak ada yang lebih harus, tapi antar tetangga itu ya memang ada syuf'ah gitu. Nah. Wa hadhihi surah indahu min babi aula. Ya. Kalau bentuknya seperti ini, kepemilikan apa tadi? Jalan atau sumur, ini min babi aula, lebih utama lagi ada syuf'ah. Kama huwa madhabul Imam Abi Hanifah. Ini diungkapkan oleh al-Imam Abu Hanifah. Ya, jadi tidak ada lebih wajib, tidak ada wajib, enggak ada. Ya, setiap tetangga itu punya, ya, hak syuf'ah secara mutlak. Nah, kalau kondisinya punya jalan bersama atau sumur bersama. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam atsbata lisyarik asyuf'ah. Lisyarik syuf'ata. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan untuk dua orang yang memiliki kepemilikan bersama, maka punya syuf'ah. In syaa'a akhadha wa in syaa'a lam ya'khudh. Kalau mau membelinya silahkan, kalau tidak mau tidak apa-apa. Nah, wa huwa min jumlatil huquq. Ini termasuk deretan-deretan hak antar dua orang yang memiliki barang bersama. Allati la tasqutu illa bi isqatiha sharihan. Yang hak ini tidak bisa gugur, tidak bisa dialihkan kepada yang lain kecuali, ya, dengan melepas secara jelas. Ya udah, saya tidak mau beli, silakan jual kepada yang lain, enggak apa-apa. Nah, ini baru boleh dijual kepada yang lain. Au bima yadullu 'alal isqat, atau, ya, dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia sudah merelakan dijual kepada orang lain. Contohnya, ya, saya mau jual ini, ya, tanah saya termasuk separuh jalan itu kan batasnya. Ya, saya beri waktu jawabannya 1 minggu, ya, mau dibeli atau tidak. Ya, karena saya kan sibuk, tahu kan, sibuk, ya, sama-sama sibuk sudah. Saya tunggu jawabannya 1 minggu. Nah, 1 minggu enggak ada jawaban. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Ya, hal tersebut, nah, sudah dilepas gitu. Karena itu sudah terhitung ya, hitungan satu minggu sudah lewat, maka sudah terhitung dilepas. Wa amma ishtirat al-mubadarah jiddan ilal akhdi biha. Adapun sebagian ulama ada yang menyebutkan ya, harus segera dibeli, harus segera diambil ya, harus segera diterima tawaran jualnya. Min ghairi an yakuna lahu fursatun fi hadzal haqqi al-muttafaq alaih, fa hadza qaulun la dalila alaih. Dia harus membeli ya, salah satunya ketika mau dijual, yang satu ini harus membeli ya, tanpa ada kelonggaran ya, tanpa ada kelonggaran harus membeli ya, hak yang sudah dimiliki bersama itu ya, harus segera dan harus dibeli. Fahada qaulun la dalil alaih, ucapan ini atau pendapat ini tidak ada dalilnya ya. Wa mastadallu bihi minal haditsain alladzain auradahuma, dan di antara pendapat-pendapat mereka ada dua hadis yang yang dijadikan sebagai dalil oleh mereka ya, yaitu kalimat asyuf'atu ya kahallil iqal. Ada ya, dalil asyuf'atu kahallil iqal, itu ya kalimatnya. Syuf'ah itu seperti melepas ikatan hewan. Kalau sudah dilepas ya terserah siapa yang mau ngagabruk ya, siapa yang mau apa beli ya, gitu. Kemudian ada kalimat lagi asyuf'atu liman wasabaha ya, syuf'ah itu bagi orang yang cepat ya, membayarnya. Siapa cepat dia dapat. Nah, itu syuf'ah. Jadi enggak ada syuf'ah, siapa cepat dia dapat pokoknya. Ya. Nah, falam yasih min huma, maka kedua dalil ini ya tidak sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai satu pun. Ya. Ini tidak sahih dalilnya. Ini dalilnya dhaif, dalilnya lemah. Ya. Fasahih, maka yang benar anna hadzal haqqo ka ghairihi minal huquq min khiyari syarat. Yang benar ya, syuf'ah itu ya adalah hak seperti hak-hak yang ada ya, min khiyar asyarat, seperti khiyar syarat ya. Nah, oh iya maulah tapi dengan syarat ya, sekian bulan saya. Nah, boleh, boleh. Ya. Ya, aul aib atau ya, adanya aib. Ya. Walaupun punya kamu sekian ya. Tapi ini kan barangnya sudah kayak gini kayak gitu. Ya. Jadi harganya tuh turun, enggak bisa kayak dulu. Nah. Nah, dulu motor kita 12 juta lah, kan sudah dipakai 2 tahun. Masa 6 juta lagi harus bayar ke kamu? Ini gimana? Udah 2 tahun dipakai. Ya. Ada aibnya gitu kan. 4 juta jadinya. Nah, gitu kan. Nah. Au nahwiha ya, atau yang semisalnya al-haqqu tsabitun. Maka haknya tetap ada. Ya. Illa in asqatahu sahibuhu biqaulin aw fi'lin, kecuali kalau memang dia apa sudah ya dilepas haknya secara ucapan atau secara perbuatan. Nah, saya mau jual nih ya motor kita berdua ini ya ke si fulan. Nah, diam aja. Saya kasih waktu ya 2 minggu. Nah, harganya sekian saja enggak apa-apa. Kurang dari yang dulu, nggak dijawab-jawab, ya berarti Nah, dia sudah membolehkan, yaudah saya jual ke si fulan. Ya. Karena waktunya habis, ya. Waktu jawabnya habis. Tapi wallahu a'lam. Ini dalil atau hadis yang ke 42. Tapi alhamdulillah. Nah, ya jelas sekali ya tentang syuf'ah ini. Jadi syuf'ah adalah hak pertama membeli ketika terjadi apa? Kepemilikan bersama. Nah, siapa yang memiliki haknya adalah orang yang keduanya, ketika orang yang pertamanya mau menjualnya. Nah, dan itu berlaku hak-hak yang lainnya juga, ya. Tadi ya. Nah, seperti khiyar syarat atau aib. Nah, atau yang lainnya. Nah, alhamdulillah. Cukup sampai sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan fadhal muadzin untuk azan.